Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala rasulina wa nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wassalam. Thumma amma ba'd. قال الإمام عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه المواهب ربانية من الآيات القرآنية قال رحمه الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. التوبة الرابع وثلاثين. فرمان الله سبحانه وتعالى وهي orang-orang beriman, sesungguhnya kebanyakan dari para pendeta dan para rahib, mereka, pendeta dan para rahib dari Ahlul Kitab, mereka memakan harta manusia dengan cara yang batil. Mereka memalingkan manusia dari jalan Allah, atau mereka mencegah manusia masuk kepada agama Allah, mengarahkannya kepada selain jalan Allah. Dan mereka menimbun emas dan perak. Mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah. Maka berikanlah kabar gembira untuk mereka-mereka ini dengan azab yang pedih. Qala rahimahullah dalam surah At-Taubah ayat atau nomor ayat 34. Dzakarallahu ta'ala fiha جماع الأموال المحرمة. Dalam ayat ini Allah menyebutkan pengumpulan harta yang diharamkan. Wa annal akilina laha sinfan, dan yang memakan harta tersebut ada dua kelompok, ada dua golongan Ahaduhuma, yang pertama, man akhadhaha bighairi haqqiha. Kelompok yang pertama, siapa yang mengambil harta tersebut bighairi haqqiha, dengan tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama, atau dia mengambil harta tersebut dalam keadaan posisinya orang yang tidak pantas mengambilnya. Dia mengambil harta tersebut dalam keadaan dia bukan orang yang pantas untuk mengambilnya, atau tidak ada alasan yang dibenarkan untuk mengambilnya oleh agama ini. Wa akhadha amwalan nas bil batil, dan mereka pula mengambil harta manusia dengan cara yang batil. Minal qasub, seperti mengambil dengan cara ghasab. Wa nahwiha, dan yang sejenisnya. Warisha wa nahwiha, mengambil dengan cara menyuap. Dan yang sejenisnya. Wa tanawul man lahu mustahiqqun yubdhalu lahu, dan juga mengambil hak orang yang memiliki hak yang sepantasnya diberikan kepada orang yang berhak tersebut. Jadi mengambil hak orang yang memiliki hak tersebut, yang seharusnya diberikan hak itu padanya. Wa ya'khudhuhu bihasabi qiyamil wasfi bihi wa laysa bihi. Dan dia juga mengambil bihasbi qiyamil wasfi bihi, dengan pandangannya dia ada sifat dari orang yang berhak mengambil harta tersebut. Walaisa bihi, sementara dia bukan orang yang memiliki sifat tersebut. Jadi dia memandang dia adalah orang yang memiliki sifat untuk mengambil harta tersebut. Walaisa bihi, tetapi sebetulnya dia tidak memiliki sifat tersebut. Fadakhala fi dhalika masarif sadaqat wal awqaf. Dan kemudian di sini juga masuk penyaluran harta sedekah dan harta wakaf. Wazakawat, wal kafarat, wan nafaqat. Masuk pula zakat, masuk pula harta kafarah, demikian masuk pula infak dan yang lainnya. Ini sifat yang pertama atau golongan yang pertama. Wasinfu tsani, sementara kelompok yang kedua, mamana al-haq alladhi alaihi min diwanillah wa diwanil adamiyyin, orang yang menahan hak dari hutang piutang, baik urusannya dengan atau baik berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, demikian dengan hubungannya dengan makhluk. Kilahuma aklun lil mal bil batil, keduanya adalah memakan harta dengan cara yang batil. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tentunya Al-Quranul Karim atau Kitabullah adalah kitab yang menjadi sandaran dan pegangan umat manusia keumumannya. Karena tidak ada lagi kitab yang datang kemudian, dan tidak ada lagi kitab yang menyempurnakan kitab yang ada sebelumnya. Hanya Kitabullah, kitab yang terakhir, Al-Quranul Karim, dan kitab yang mencakup kepada semua kitab-kitab sebelumnya. Apa yang tidak layak lagi hukum-hukumnya, maka ada yang dihapus, ada yang direvisi, tentunya dengan apa yang Allah lihat, ini lebih layak, ini lebih pantas untuk manusia berikutnya. Karena Allah Ta'ala menurunkan syariatnya, tentunya berbeda-beda antara satu kaum atau umat manusia dulu dan kemudian yang akan datang. Karena itu, hukum yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya itu berlaku pada zamannya. Lantas kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab yang terakhir yang mencakup semua apa yang ada pada kitab-kitab sebelumnya, menghapus, mengganti, dan tentunya ini yang lebih layak bagi umat manusia setelahnya dan sampai datangnya hari kiamat. Karena itu kitabullah menjadi pegangan, menjadi rujukan bagi umat manusia. Yang kedua, Islam sebagai agama yang Allah turunkan dari sisinya adalah agama yang mengajak kepada semua manusia untuk menyembah kepada Allah. Di mana Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berbeda dengan Islam yang dibawa oleh Nabi dan Rasul yang pertama kali atau sebelum beliau, Nuh, demikian Ibrahim, demikian Musa, demikian Isa, dan sampai kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu hanya Islam yang diridhoi oleh Allah, tidak ada agama yang lain. Karena agamanya Nuh Islam, agamanya Ibrahim Islam, agamanya Musa Islam, agamanya Isa Islam, agamanya Nabi Muhammad Islam. Innad-dina 'indallahi Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam, tidak ada agama yang lain. Islam dengan makna menyembah sepenuhnya kepada Allah dan mengingkari, meninggalkan segala sesembahan atau berlepas diri dari segala sesembahan yang disembah dari selain Allah. Itulah Islam. Hanya saja syariat mereka berbeda-beda. Syariat mereka berbeda-beda. Syariatnya Nuh berbeda dengan syariatnya Ibrahim. Syariatnya Ibrahim berbeda dengan syariatnya Musa. Syariatnya Musa berbeda dengan syariatnya Isa. Dan pada akhirnya syariat mereka semua berbeda dengan syariatnya Nabi Muhammad. Tetapi syariat Nabi Muhammad lah penyempurna dan yang menutup semua syariat yang ada. Semua syariat yang ada. Dan dikenal syariat yang tentunya dirisalahkan kepada Nabi Muhammad. Inilah yang kita kenal dengan syariat Islam. Syariat Islam. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Sehingga Islam agama bagi semua umat manusia. Karena itu Rasulullah diutus bukan kepada kaum muslimin saja, tetapi Rasulullah diutus ilan nasi kafah kepada semuanya manusia. Bahkan beliau diutus ilan nas wal jin ila thaqalaini, kepada manusia dan jin. Karena itu wajib bagi umat manusia menerima dakwah, menerima agama dan syariat yang beliau bawa. Termasuk tentunya wajib menerima, mengikuti apa yang datang dari kitab yang Allah turunkan kepada beliau, yaitu Al-Quranul Karim. Sehingga Apa yang disebutkan dalam keterangan di sini berkaitan dengan ayat surat At-Taubah ayat yang ke-34. Surat At-Taubah ayat yang ke-34. Tentunya berlaku untuk semua pihak. Berlaku untuk semua pihak, berlaku untuk semua manusia. Dan peringatan kepada semua pihak, kepada semua manusia. Disebutkan di sini, wahai orang-orang yang beriman, yakni mereka yang tentunya beriman dengan iman yang benar, mengimani Allah dan mengimani nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahwa kebanyakan dari pendeta-pendeta dan para rahib, penyebutan pendeta dan para rahib tentunya diinginkan dengan ahlul kitab. Karena di dalam Islam tidak ada kependetaan, tidak ada naam perahiban. Tapi di sisi ahlul kitab ada pendeta, ada rahib. Kalaupun juga ada di luar ahlul kitab, kita lihat di luar ahlul kitab, agama-agama yang lain ada yang juga dikatakan pendeta, ada dikatakan rahib. Seperti orang-orang Hindu-Buddha, ya juga bisa jadi ada pendeta, bisa jadi ada rahib. Tapi mereka bukan ahlul kitab. Namun di sini diinginkan tentunya kepada mereka, pertama pendeta, rahib, atau rahib ahlul kitab. Namun sebagaimana sudah disebutkan tadi, Al-Quran ini untuk semua umat manusia, sehingga ajakannya, peringatannya atau panggilannya dan peringatannya terhadap semuanya. Cuman mereka lah orang-orang yang beriman dengan iman yang benar, mereka sajalah yang mau menjalankannya. Adapun mereka yang tidak beriman dengan iman yang benar, maka pastinya mereka menolak. Wahai orang-orang beriman, kebanyakan pendeta dan para rahib itu memakan harta manusia dengan cara yang batil. Artinya ini bentuk peringatan. Bentuk peringatan telah terjadi yang demikian ini kepada pendeta dan rahib dari kalangan ahlul kitab. Karena itu jangan kalian mengikuti. Mereka pula memalingkan manusia dari jalan Allah. Mencegah manusia dari jalan Allah. Mengarahkannya kepada jalan yang lainnya. Mengarahkannya kepada jalan yang menyelisihi jalan Allah. Mereka juga orang-orang yang dikatakan memakan atau menimbun emas dan perak, dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah. Yang seperti ini diberikan kabar gembira dengan azab api neraka. Ayat menitikberatkan tentang harta yang dikumpulkan dari harta yang haram. Bagaimana mengetahuinya haram? Tentunya karena menyelisihi bahkan melawan apa yang ditetapkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengumpulan harta yang haram yaitu mengumpulkan harta manusia dengan cara haram, kemudian setelah memiliki harta dia tidak, atau kemudian siapa yang memiliki harta dia tidak menyalurkannya dengan kewajiban yang ada pada harta tersebut, dari harta zakat atau mungkin dari hutang piutang. Karena itu dia cuma mengumpulkan harta yang haram. Dia cuma mengumpulkan harta yang haram. Dan yang melakukan perbuatan ini dua kelompok manusia. Kelompok yang pertama telah disebutkan tadi, orang yang mengambil harta tersebut tanpa ada alasan yang membenarkannya dia mengambil harta tersebut. Bagaimana itu? Dia mengambil dengan cara gosop. Gosop insya Allah bahasa seharian kita, gosop. Atau yang sejenisnya. Jadi kalau gosop dilarang, lebih-lebih mencuri. Mencuri dan yang sejenisnya. Mengambil pula dengan cara suapan. Yaitu dia meminta suapan, uang suap. Atau yang sejenisnya. Demikian pula mengambil dari orang yang memiliki hak yang sepantasnya harta tersebut diberikan kepada orang yang berhak tersebut. Dia mengambilnya dengan mengira, dengan memandang dia adalah orang yang pantas mengambil harta tersebut, tetapi sebetulnya dia tidak memiliki hak dan sifat untuk mengambil harta tersebut. Dia orang kaya. Tetapi ketika ada pembagian harta apa? Harta sedekah. Dia datang meminta pula. Yang sebetulnya harta sedekah ini kepada fakir fuqara, bukan orang kaya. Cuma dia melihat dia masih miskin. Dia dirinya masih miskin, masih fakir. Dia lihat dirinya demikian. Yang sebetulnya karena dia orang kaya, sifat itu tidak ada padanya. Sifat miskin dan fakir tidak ada padanya. Ya, biasanya seperti itu. Orang-orang atau manusia kita, hamba-hamba Allah, kalau ada harta bahagian untuk fakir fukara, semuanya merasa dirinya apa? Fakir, semuanya merasa dirinya miskin. Tidak ada yang merasa dirinya apa? Atau sedikit. Hanya orang-orang yang diberi taufik yang merasa dirinya kaya. Sehingga dia juga menginginkan harta yang itu adalah haknya orang fakir dan miskin. Dan keterangan seperti ini atau pengambilan harta haram ini sama saja itu pada harta sedekah, harta wakaf, harta zakat, harta kafarah, atau harta nafkah, ataupun harta infak. Semuanya tidak boleh. Semuanya tidak boleh. Dia mengambil harta tersebut dari tempat penyalurannya. Ini tidak diperbolehkan. Karena dia bukan orangnya. Dia bukan orangnya. Atau dia bukan orang yang pantas untuk mengambilnya. Karena itu, hendaknya kita menjaga diri kita dan tentunya berwaspada dengan harta yang seperti ini. Harta yang seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Perbuatan ini dilakukan dulunya oleh para pendeta dan rahib. Yang tidak menutup kemungkinan dilakukan pula oleh yang lainnya. Hanya saja penyebutan pendeta dengan rahib itu sebagai contoh yang terjadi. Adapun pelajarannya secara umum, ibrahnya, pelajarannya secara umum. Jadi bukan hanya pendeta dengan rahib saja, tetapi secara umum. Bahwa jangan sampai ada pengambilan harta manusia dengan cara yang batil. Di antara kalian, wahai orang-orang yang beriman. Sehingga tadi kita katakan, perlunya untuk kita menjaga diri kita dari harta yang seperti itu. Kelompok yang kedua, Siapa yang menahan kewajiban yang ada padanya, menahan hak, kewajiban yang ada padanya dari hutang piutang, baik itu yang berhubungan dengan Allah ataupun dengan manusia. Tentunya yang namanya hutang piutang harus ditunaikan. Baik hubungannya dengan Allah ataupun baik hubungannya dengan manusia. Kalau hubungannya dengan Allah, hutang piutang itu tentunya kita tidak membayar uang kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi apa yang ada kewajiban untuk kita mengeluarkan harta kita dengan bentuk uang harus kita keluarkan. Seperti zakat. Zakat kewajiban kita. Artinya kita memiliki hutang kepada Allah kalau kita tidak mengeluarkannya. Sehingga kita mengeluarkan zakat, membersihkan diri kita dari kewajiban zakat. Demikian pula selain harta ada bentuk hutang. Seperti seorang berpuasa wajib, dia ada kealpaan dari satu puasa di bulan Ramadan, maka dia memiliki apa? Hutang puasa. Hutang puasa yang berhubungan dengan Allah, maka wajib dia bayar. Ini namanya hutang yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bernazar, kalau saya nanti mendapatkan rumah baru misalnya, saya akan bersedekah kepada fakir miskin misal 1 juta. Maka ketika dia mendapat rumah baru, dia harus membayar nazarnya tersebut 1 juta. Kalau dia tidak membayar, dia selama itu berhutang kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau hubungannya dengan Allah. Dan tentunya kalau hubungannya dengan manusia, suatu yang ma'ruf, hutang piutang dengan manusia. Selama dia berhutang, maka dia masih memiliki kewajiban. Baik kelompok pertama, kelompok kedua, kalau semuanya melakukan hal yang disebutkan tadi, maka dikatakan apa? Memakan harta dengan cara yang batil. Memakan harta dengan cara yang batil. Karena apa yang dia makan bukan apa yang pantas baginya, tetapi dengan cara yang batil, yaitu apa yang tidak pantas baginya. Wallahu a'lam bisawab. Karenanya tadi telah kita sebutkan, bagi kita untuk menjaga diri kita dan menjauhi hal-hal tersebut, membersihkan diri kita dan menjauhi hal-hal tersebut, dan kita selalu berharap mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita dengan apa yang lebih baik, dengan apa yang lebih lurus, karena dengan taufiknya dan pertolongannya kita semua selamat. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan keterangan tadi bermanfaat bagi kita semuanya. Telah masuk waktu salatul isya dan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya mohon maaf kalau di sana ada hal-hal yang kurang berkenan dan ada yang mungkin tidak tersampaikan. Mudah-mudahan kita dapatkan keterangan-keterangannya pada pertemuan yang akan datang atau di lain waktu. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.